بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, kaidah yang ke-16. Baik, ini sesi yang kelima dari kajian kita yang bertema kaidah-kaidah fikih bagi para pebisnis. Kita akan memasuki kaidah yang ke-16. Kaidah yang ke-16, man itta'a syai'an fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Siapa yang membeli sesuatu, siapa yang telah membeli sesuatu, tidak boleh dia menjualnya hingga ia memegang barang tersebut. Nah, baik. Jadi dalam kaidah ini ditegaskan bahwa siapa yang telah membeli sesuatu tidak boleh dia menjual sesuatu itu sebelum masuk di dalam kepemilikannya, sebelum dia pegang. Harus dia pegang. Iya. Dan ini ditunjukkan oleh sejumlah dalil. Di antaranya adalah hadis Jabir riwayat Muslim. Idza bata'ta ta'aman fala tabi'hu hatta tastawfiyahu. Apabila kamu membeli makanan, jangan kamu menjual makanan itu sampai kamu mengambilnya secara sempurna. Perhatikan ya, bahasanya mengambil secara sempurna. Di hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyushtara at-ta'amu thumma yuba'u hatta yustawfa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membeli makanan kemudian menjualnya kecuali kalau sudah dipegang sempurna. Iya. Dan di dalam sebuah riwayat, man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yaktalah. Siapa yang membeli makanan, jangan dia jual sampai dia telah memegangnya. Dan di dalam hadith Hakim bin Hizam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu. Apabila kamu membeli sesuatu, jangan kamu jual sampai kamu pegang. Iya, sampai kamu pegang. Dan di dalam hadits Ibnu Umar di riwayat Bukhari dan Muslim, panahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi'uhu hatta yanquluhu. Maka Rasulullah melarang mereka untuk menjualnya sampai mereka memindahnya. Perhatikan ya bahasanya, dipindahkan. Di sebuah lafaz dalam as-sahihain juga, hatta yuhawwilu. Yanquluhu dinaql, dipindahkan. Yuhawwilu juga bermakna dipindahkan. Baik, dan banyak lagi riwayat-riwayat ya, semisal dengan riwayat ini, memberikan dalil tegas yang tidak mengandung keraguan sedikit pun tentang wajibnya memegang barang, menguasainya secara sempurna, baru boleh untuk dijual. Iya. Ini Al-Qabab berkaitan dengan masalah memegang barang. Harus dipegang secara sempurna. Bahasa-bahasanya sampai dia pindah. Kalau dia berada di gudang pemilik lama, dia pindah dulu ke gudangnya. Iya. Dia bayar, setelah dia pegang, baru dia pegang. Masuk di dalam genggamannya. Ini beraneka ragam pembahasan. Menunjukkan istiqrar al-mulkiyah. Ketetapan kepemilikan dan dia sudah pegang barang itu secara sempurna. Iya. Dan ini akan masuk ya di dalam banyak cabang pembahasan. Iya. Akan masuk di dalam banyak cabang pembahasan. Karena itu dari dasar salah satu sisi diharamkannya jual beli apabila jual beli tersebut tidak memenuhi syarat ini. Tidak memenuhi syarat ini. Karena itu diperhatikan kaidahnya, man ibta'a syai'an fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Siapa yang menjual sesuatu, siapa yang membeli sesuatu, tidak boleh dia jual kecuali setelah dia pegang. Setelah dia pegang. Iya. Ini dalam masalah memegang barang. Ini ukuran yang harus dipastikan. Walaupun di masa sekarang ini ada bentuk memegang, kadang terwakili. Dan harus memegang itu bermana barangnya di telapak tangannya. Sebab bahasa-bahasanya di sini sampai dipindahkan. Iya. Sampai dia ambil secara sempurna. Ini bahasa-bahasa. Karena itu, kalau misalnya seorang mentransfer, dia transfer ke rekening seseorang, dan uangnya sudah masuk, itu artinya dia telah memegang uang tersebut. Sebab dia sudah berada di mana? Di rekeningnya. Iya. Dan ini di masa ini, ya, keadaan yang seperti ini, itu masuk di hitungan telah memegangnya. Telah memegangnya. Iya. Dan ini berpengaruh ya di pembahasan taqabut itu tadi, saling kontan. Ketika kita membahas masalah riba. Ya. Sekarang penukaran emas, pembelian emas bisa dilakukan secara online. Bisa dilakukan secara apa? Secara online. Iya. Dan ini untuk masalah transaksi emas secara online harus diperhatikan syarat taqabut ini. Karena itu hukum terkait dengan boleh atau tidaknya kembali kepada syarat apa? Dia pegang atau tidak. Iya. Ya kalau misalnya dia transaksi dengan sebuah perusahaan emas dan dia memiliki kotak emas dititip di perusahaan tersebut, dia beli secara online melalui telepon misalnya. Begitu emasnya dimasukkan ke kotaknya, dia transfer, langsung bayar, maka ini sudah taqabut. Sudah saling apa? Saling kontan. Dan ini masuk ke dalam hukum, dia telah membeli sesuatu, sudah dia pegang. Kalau ingin dia jual kembali, tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi yang menjadi masalah di masa ini, seorang dagang emas, jual emas. Emasnya tidak ada, hanya aja nilai emas saja di rekeningnya. Dia ada nilai emas sekian gram, sekian batang. Cuma nilai saja, ditanya mana emasnya, saya ingin ambil, oh tidak bisa ambil sekarang. Satu pekan lagi baru siap. Iya. Dan ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Karena itu harus dipahami makna-makna syar'i di dalam hal ini. Kaidah yang ke-17. Kullu mubahin adda ta'atihi ila muharramin fahuwa haram. Setiap perkara yang mubah, perkara yang boleh, Kalau di dalam penjualannya, ya ta'atihi bisa bermakna pemberian, penjualan, penyerahan. Dan di dalam penyerahannya atau penjualannya, ya mungkin saya bahasakan penyerahannya ya, supaya lebih luas. Setiap perkara yang mubah yang penyerahannya akan mengantar kepada hal yang diharamkan, maka perkara mubah tersebut adalah haram. Iya. Ini kaidah sebenarnya, masuk di dalam kaidah saddud dari'ah. Tapi kaidah saddud dari'ah adalah kaidah umum, berlaku dalam banyak bab. Dan kita di sini kaidah-kaidah di pembahasan apa? Muamalah, jual beli. Hal kadang mubah, boleh. Perkara boleh. Tapi kalau diserahkan, diberikan, dijual, mengantar kepada perkara yang diharamkan, maka hal tersebut dihitung sebagai apa? Sebagai hal yang diharamkan. Iya. Dan ini kaidah masuk di keumuman dalil kaidah saddud dari'ah. Jadi kalau tanya apa dalil kaidah ini, dalilnya adalah kaidah seputar apa? Saddud dari'ah. Dan kaidah saddud dari'ah itu kaidah penting di dalam syariat. Ibnu Al-Qayyim di dalam bukunya I'lam Al-Muwaqqi'in menyebutkan 99 dalil untuk kaidah ini. Dia sebutkan 99 dalil untuk kaidah tersebut. Iya. Dan ini kaidah besar memang di dalam syariat kita. Di antara dalil yang kita bisa pakai sebagai dalil umum untuk kaidah di pembahasan kita ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Iya. Perintah tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Hal yang mengantar kepada kebaikan. Tapi sebaliknya, dalam dosa dan permusuhan dilarang tolong menolong. Ini bukan melakukannya langsung, tolong menolongnya saja sudah apa? Dilarang. Maka ini terdapat makna, iya, tentang tidak bolehnya seseorang itu melakukan sebuah perkara yang mengantar kepada hal yang diharamkan. Mengantar kepada hal yang diharamkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaknat khamar, beliau melaknat 10 hal. Salah satunya yang memerahnya, asiraha wa mu'tasiraha, yang memerahnya dan mengambil perahan darinya. Padahal dimaklumi bahwa memerah, iya, kadang baik, kadang tidak baik. Kadang dia memanfaatkan untuk hal baik, dan kadang dia memanfaatkan untuk hal yang tidak baik. Tetapi ini tidak dipandang. Disebut laknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menutup pintu. Sebab biasanya kalau sudah memerah khamar, memerah anggur, tetapi yang biasa dijadikan sebagai khamar, biasanya itu digunakan untuk apa? Untuk dijadikan sebagai khamar, masuk ke dalam hal yang diharamkan. Walaupun anggurnya itu sendiri ketika diperah boleh diminum. Dia belum memabukkan ketika apa? Diperah. Tapi setelah itu dibuat dan diproses sebagai khamar, itulah masuk di dalam hal yang apa? Diharamkan. Iya. Baik. Jadi ini termasuk kaidah penting ya di dalam syariat. Dan kaidah ini harus diingat di dalam banyak pintu muamalah. Ya, karena di masa ini kita melihat orang-orang bergampangan ya di dalam pembahasan-pembahasan muamalah. Iya. Khususnya di sistem permodalan. Dan kita bahas nanti di pembahasan tawarruk. Seorang yang mengambil modal dengan cara tawarruk. Ya, ini banyak pintu di di tawarruk ini. Apabila seorang berdampangan di dalamnya, jatuh ke dalam hal yang diharamkan. Dan subhanallah, pembahasan tawarruk ini, mengambil keuntungan dari tawarruk, ini adalah hal yang banyak dilakukan oleh bank-bank syar'i sekarang ini. Iya. Bank-bank yang mengatakan mereka apa? Nisbatkan kepada syariat. Di pembahasan tawarruk. Cuma saja bahasanya berbeda-beda. Mereka membahasakan. Iya. Baik. Maka ini kaidah diindahkan, diperhatikan. Perkara kadang mubah, tapi kalau mengarahkan kepada hal yang diharamkan, ada khila dalam bentuk riba, bisa mengantar kepada permusuhan, bisa mengantar kepada mengambil dan memakan harta manusia dengan cara yang batil, maka hal tersebut harus ditutup. Iya. Hal tersebut harus ditutup. Baik. Ini kaidah yang keberapa? Yang ke-17. Kemudian kaidah yang ke-18. Iya. Kaidah yang ke-18 ini berkaitan dengan masalah siapa yang menjamin kerusakan. Sebab ini dari hal yang sering kita alami dan sering kita ketemukan. Iya. Sering kita alami dan sering kita ketemukan. Orang-orang yang bertransaksi, ada hubungan dagang, sebagai sales barang, pemesan barang, peminjam barang, mengambil barang sementara. Ketika terjadi kerusakan, ketika terjadi kehilangan, siapa yang menanggung kerugian? Ini masalah sering terjadi. Nah, itu di kaidah ke-18. Al-yadul ghasiba dhaminatun mutlaqa. Wal-yadul amina la tadman illa ma'at tafriyat. Itu kaidah ya. Tangan mencuri itu membayar dhaman secara mutlak. Dia menanggung dhaman secara mutlak. Tangan mencuri menanggung dhaman secara apa? Secara mutlak. Adapun tangan terpercaya, tangan orang yang diberi amanah, dia tidak menanggung dhaman kecuali kalau dia menelantarkan. Kecuali kalau dia menelantarkan. Iya. Baik, orang yang mencuri, kalau dia mencuri barang, mengambil barang dengan paksa, merampas barang, kemudian barang itu dia rusak, maka kerusakan terjadi dengan sengaja atau tidak sengaja, terjadi oleh tangannya sendiri atau oleh orang lain, itu tidak berpengaruh. Dia wajib untuk apa? Untuk mengganti barang itu secara mutlak. Karena ini bukan tangan apa? Dipercaya. Ini tangan apa? Mencuri. Dia merampas. Dia ambil barang orang. Tidak minta izin. Iya. Tidak minta izin. Tidak diberi amanah di dalamnya. Nah. Ini banyak cabang pembahasannya ya. Karena tidak mesti dia mencuri. Kadang seorang diberi amanah. Iya. Dipinjamin motor misalnya. Sebab dia pinjam dengan alasan mau ke apotik. Sudah dipinjamin motor ke apotik. Hah? Dipinjamin motor kemana? Ke apotik. Tidak ada masalah. Iya. Ke apotik. Tapi dia ternyata motornya tidak dia pakai ke apotik. Iya. Ke apotik hilang 10 jam. Dia keluar kota. Jalan-jalan ke Malino. Iya. Pakai motor. Ya, tabrakan di jalan. Ini yang menanggung kerusakan siapa? Orang yang meminjam. Sebab dia di sini tidak dikatakan tangan amanah. Jelas ya? Tidak dikatakan tangan amanah. Maka dia bertanggung jawab secara mutlak di situ. Ya, jangan dia berkata, oh saya ditabrak dari belakang, saya tidak lihat. Ya, itu bukan urusan. Sebab dia yang menjadi sebab motor itu ditabrak. Ya, seandainya dia gunakan sebagaimana diamanahkan, maka tentunya tidak ada cerita ditabrak di Malino, kan begitu? Ya, berarti ini keteledoran dari dia murni. Semuanya dia menanggung. Ya, tangan yang kedua, tangan yang dipercaya. Tangan yang dipercaya kalau dia diwakilkan, dipinjamkan, ya, atau diserahkan kepadanya. Ini tangan dipercaya namanya. Ya. Kalau tangan dipercaya, terjadi kerusakan, dia tidak menanggung apapun kecuali kalau kerusakannya berasal dari keteledoran dia. Dia yang keliru, dia yang teledor. Iya. Harusnya motornya diparkir di dalam rumah. Dia kunci. Kemudian kunci kontaknya dia bawa. Tapi ini tidak, motornya diparkir di luar, kunci kontaknya dia simpan di luar, hilang motornya. Siapa yang menanggung? Ya, yang menanggung si peminjam. Karena hilangnya, karena apa? Keteledoran dia. Jelas ya? Baik. Maka ini dasarnya di dalam hal ini. Di dalam pembahasan ini. Nah, ini kaidah tetap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha asa akhihi falyaruddaha ilaihi." Siapa yang mengambil tongkat saudaranya, hendaknya dikembalikan kepadanya. Ditambih dari dengan perkara yang kecil bahwa apa yang semisal dengan ini itu sama hukumnya, harus dia kembalikan. Ya. Sebagaimana asalnya. Sebagaimana keadaannya ketika diambil. Ada kerusakan, dia yang menanggungnya. Dia yang menanggungnya. Dan ini masuk di dalam keumuman hadith-hadith yang menunjukkan terjaganya harta seorang muslim. Hadithnya banyak sekali ya, di antaranya hadith yang mutawatir. Ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun. Ketahuilah sungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadith Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, man zalama shibran min al-ardi tawaqahu Allah min sab'i aradin. Siapa yang mengambil sejengkal dari tanah, maka akan dikalungkan di lehernya 7 bumi pada hari kiamat. Iya. Dan juga di dalam sebuah hadis, dan hadis ini hadis yang kuat dari banyak jalurnya, laisa li'irkin zalimin haq. Tidak ada untuk urat orang yang zalim suatu hak apapun. Jadi kalau dia zalim, ya, maka tidak ada perlindungan untuknya, dia yang menanggung. Dia yang menanggung. Adapun orang yang terpercaya, orang yang amanah, maka tidak ada masalah di dalam hal tersebut. Baik. Maka ini kaidah ya di dalam pembahasan. Si A meminjam buku dari si B. Ya. Begitu dia pakai bukunya, tiba-tiba buku itu dia sudah simpan bukunya di lemari. Ya, tapi qadarallah masyafa'an, rumahnya kena angin kencang, hujan membasahi semua rumah. Basah semua lemarinya beserta isi bukunya. Buku itu menjadi rusak. Ini harus diganti bukunya atau tidak? Hah? Jawabannya tidak di sini. Sebab dia tidak mufarrid. Dia sudah simpan pada apa? Pada tempatnya, bukan orang yang menelantarkan. Iya. Dan ini adalah kejadian alami. Namanya siapa yang bisa menjamin rumahnya tidak rusak kalau ada angin ribut, ada musibah. Iya. Demikian pula di dalam penyewaan. Kalau ketika disewa sebuah rumah lalu rumah ini rubuh, siapa yang menanggungnya? Asalnya yang menanggung adalah apa? Pemiliknya. Kecuali kalau jelas bahwa si penyewa yang menjadi sebab. Ya, misalnya oleh si penyewa, ya, rumahnya dilubangi sehingga dia rubuh, nah ini ditanggung oleh si penyewa. Demikian pula di dalam persyarikatan. Si A bersyarikat dengan si B dalam sebuah usaha. Ya. Si A sebagai pemodal, si B sebagai pelaksana. Di tengah jalan perusahaan bangkrut. Modal harus dikembalikan atau tidak? Jawabannya asalnya tidak dikembalikan. Kecuali kalau memang kebangkrutan murni dari kesalahan apa? Si pengelola. Iya, dari keteladorannya. Maka dia yang menanggungnya. Baik. Demikian pula orang yang memungut barang pungutan, barang hilang. Yang barang itu harus diumumkan. Kemudian barang itu hilang di tangannya atau rusak di tangannya. Ya, ketika pemiliknya datang, maka orang yang memungutnya tersebut wajib mengganti. Kalau dia hilangkan, dia rusakkan karena keteledorannya. Karena apa? Keteledorannya. Dan ini banyak cabang ya. Terbuka di banyak cabang pembahasan. Ini termasuk kaidah penting untuk diperhatikan. Iya. Kemudian kalau sudah terjadi kerusakan, maka cara menggantinya asalnya diganti yang semisal dengannya. Kalau buku diganti dengan buku. Ya, motor diganti dengan motor. Asalnya diganti yang semisal dengannya, itu asal. Kalau tidak bisa, maka diganti dengan nilainya, dengan harganya. Diganti dengan harganya. Iya. Baik. Kemudian yang terakhir mungkin untuk pembahasan ini. Ini kaidah yang keberapa yang terakhir? Hah? Kaidah yang ke-19. Kullu mughalabatin mabniyatun 'ala al-mukhatarah fa huwa kimarun wa maysir illa fi ma ajazahu ad-dalil. Iya. Setiap mughalabah, setiap perlombaan yang dibangun di atas mukhatarah, dibangun di atas mengambil risiko, maka itu dihitung sebagai kimar dan judi. Kecuali apa yang dibolehkan oleh dalil. Kecuali apa yang dibolehkan oleh dalil. Kullu mughalabatin mabniyatun 'ala al-mukhatarah fa hiya kimarun wa maysir illa fi ma ajazahu ad-dalil. Ya. Ini berkaitan dengan masalah kaidah seputar kimar dan maysir. Iya. Maisir judi. Kimar juga judi. Sebagian ulama menyamakan antara dua kalimat ini, kimar dan maisir. Dan sebagiannya lagi menyebut bahwa kimar maknanya lebih umum. Sebab terkandung di dalamnya makna mukhatarah. Dia berani mengambil risiko. Iya. Adapun lihal ini dua hal, dua perkara dari perkara yang diharamkan. Karena ini terhitung di dalam memakan harta dengan cara yang batil. Allah telah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan jangan kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Dan masuk ke dalam keumuman dalil tentang terjaganya harta. Ala inna amwalakum wa dima'akum, ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun. Ketahuilah sungguhnya harta-harta kalian, atau sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian. Adalah haram antara sesama kalian. Iya. Baik. Dan telah digaskan di dalam Al-Quran tentang keharaman maisir. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ. Iya. Dan mereka bertanya kepada engkau tentang apa? Khamar dan maisir. Dan di ayat yang lain disebutkan pengharaman maisir tersebut. Ini jelas. Dan tentang khimar, di antara dalil pengharamannya adalah hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Man qala li sahibihi ta'al uqamirka falyatasaddaq. Barang siapa yang berkata kepada kawannya, kemarilah engkau, saya lakukan khimar, kita melakukan khimar, atau saya berkhimar denganmu, maka hendaknya dia membayar kafarah dengan bersedekah. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperbolehkan mengambil imbalan, mengambil hadiah apapun di belakang perlombaan kecuali pada tiga hal. Kata beliau, la sabaqa illa fi raslin au khuffin au hafir. Tidak ada perlombaan, maksudnya perlombaan yang diambil pungutan di belakangnya, kecuali pada tiga saja. Fi naslin, naslin ujung senjata, apakah panah atau tombak. Au khuffin, pada khuf, yaitu apa, sepatu unta, maksudnya lomba menunggangi unta. Au hafir, atau pada hewan yang memiliki hawafir seperti kuda, ya, dan yang semisal dengannya. Jadi ini tiga. Dikatakan tidak ada la sabaqah. Iya, tidak ada hadiah bagi orang yang terdepan, yang beruntung di situ. Kecuali pada tiga ini saja. Nah, menunjukkan bahwa apa yang selain daripada tiga ini itu adalah hal yang diharamkan. Karena itu dhabit dari khimar dan maisir, ukurannya adalah seseorang masuk di dalam transaksi. Dia masuk di dalam sebuah transaksi. Dia mengeluarkan biaya. Mungkin dia menang, mungkin dia kalah. Mungkin dia untung, mungkin dia apa? Dia rugi. Nah, ini ukurannya. Ingat baik-baik ya. Dia masuk di dalam sebuah transaksi dengan mengeluarkan apa? Mengeluarkan biaya. Mungkin dia menang, mungkin dia kalah. Mungkin dia beruntung, mungkin dia apa? Mungkin dia merugi. Jelas ya? Baik. Dan berdasarkan hadis Abu Hurairah yang saya bacakan tadi, di riwayat Imam 4, tidak ada perlombaan kecuali pada tiga. Kita menunjukkan bahwa perlombaan itu beraneka ragam. Bisa dibagi perlombaan menjadi berapa? Menjadi tiga. Yang pertama ada perlombaan yang boleh kalau tidak ada upahnya. Ya. Ada perlombaan yang boleh kalau tidak ada upahnya. Adapun kalau ada upahnya tidak diperbolehkan. Ya, dan ini kebanyakan jenis perlombaan ya. Karena itu boleh lomba lari, tidak ada masalah. Lomba gulat, tidak apa-apa. Lomba renang. Ya. Jelas ya? Lomba renang, tidak ada masalah. Ya. Lomba perahu. Ya, boleh saja berlomba. Tapi ingat, tidak boleh apa? Membayar ikut di dalam berlomba. Tidak boleh dia membayar ikut di dalam berlomba. Nah, kemudian yang kedua, ada jenis perlombaan yang sama sekali tidak diperbolehkan. Ada bayaran maupun tidak ada bayaran. Sebab asalnya perlombaan ini memang diharamkan. Seperti lomba kartu, domino. Hah? Ya, lomba dadu. Nah, Dan apa yang semisal dengannya. Nah, ini diharamkan. Baik. Kemudian ketika ada perlombaan yang boleh diambil pungutan. Nah, itulah yang disebut dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Baik. Ini yang diperkecualikan. Oke, ini kaidah pentingnya membahas tentang khimar. Nah, ini kita akan, kalau kita paham kaidah ini, kita akan melihat banyak sekali dari muamalah-muamalah kekinian. Nah, ini dibangun di atas hal ini. Baik. Saya beri contoh misalnya. Ya. Seorang kalau beli pulsa, ya. Atau kita lihat di apa namanya? Perlombaan kuis-kuis berhadiah di program-program telekomunikasi ya. Ya, kirim SMS. Ya. Maka setiap SMS yang dia kirim itu artinya dia dihitung memiliki satu kesempatan, satu poin atau satu kartu untuk ikut undian. Iya, hadiahnya macam-macam. Kadang hadiahnya bagus, haji, umroh kalau dekat Ramadan ya. Ya, kadang rumah, kadang mobil, motor, ya tergantung apa promosi. Ya, sedang musim apa. Ya. Biaya SMS-nya macam-macam. Ada yang tarif normal. Iya. Saya kurang tahu sekarang tarif normalnya berapa ya. Dul-dul 350. Ya. Ada tarif 2.000 satu kali SMS. Ada yang 4.000. Jelas ya? Untuk ikut. Maka di sini dia mengeluarkan tarif. Itu artinya mengeluarkan apa? Mengeluarkan bayaran. Ini hukumnya apa? Ikut kuis seperti ini. Judi atau bukan? Ini judi. Masuk ke dalam khimar dan maisir. Dia keluarkan biaya. Walaupun sedikit 350, 2.000. Keluarkan biaya. Mungkin dia beruntung. Mungkin dia kalah. Ini dihitung apa? Khimar, maisir. Jelas ya? Baik. Iya. Kemarin Coca-Cola ada. Apa namanya? Hadiah ya. Kalau ditarik. Ada nomornya. Iya. Nomor itu dikirimkan melalui SMS, maka kadang dapat hadiah. Ini apa hukumnya? Ini juga tidak diperbolehkan. Sebab kirim SMS itu apa? Biaya. Itu biaya. Ya. Dia dapat kupon berhadiah. Diberi kupon. Ya. Tapi kupon ini, kalau mau diundi, dikirim melalui pos. Dia bayar ketika ngirim. Iya. Ini masuk ke khimar atau tidak? Ini masuk. Baik. Jadi, pembahasan akan mencakup banyak ya. Dari pembahasan kekinian. Sekarang kita lihat di toko-toko itu. Iya. Khususnya supermarket atau minimarket yang sudah memiliki jaringan kuat, itu banyak hadiah-hadiahnya. Ada undian-undiannya. Jangankan yang memiliki jaringan kuat, yang memiliki satu atau dua toko saja, macam-macam undiannya. Ada kulkas, ada radio, ya macam-macam ya. Baik. Ketika kita belanja di dalam, kuponnya memang tidak dibayar. Tapi sudah ditetapkan nilai. Siapa yang masuk, dia belanja kelipatan 20.000 dapat satu apa? Satu kupon. Ada yang kelipatan 50.000. Ada yang kelipatan berapa? 100.000. Iya. Baik. Ini apa hukumnya dia mengambil kupon? Kalau dia ikut juga gratis, kuponnya bisa dimasukkan di kotak saja. Dia isi. Tidak ada biaya yang keluar. Apa hukum ikut dalam hal yang seperti ini? Ini silam pendapat ya para ulama kita di masa sekarang ini di dalam menghukuminya. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Iya. Tapi yang benarnya di dalam hal ini perlu dirinci. Kalau dia belanja di toko itu karena dia ada keperluan, ya memang, ya ada kupon tidak ada kupon dia tetap perlu apa? Perlu belanja. Perlu belanja. Maka dia masuk ke toko itu, dia belanja, ya. Dan dia kadang tahu ini toko ada kuponnya, tapi dia tidak mempertimbangkan itu, tidak mempedulikan itu. Dia memang masuk untuk apa? Keperluan sehari-harinya. Dia belanja. Setelah belanja dikasih kupon. Ya. Maka di keadaan yang seperti ini tidak apa-apa. Dia isi kuponnya, dia ikut, tidak ada masalah. Sebab memang, dia memang belanja, bukan untuk apa? Dapat kupon. Jelas ya? Tapi kalau dia tahu di toko ini, ada undiannya, ada banyak toko, ada 3 toko. A, B, C. A ada undian, B dan C tidak ada. Oh, tidak usah ke C, ke B. Ini tidak ada undian, kita di A saja belanjanya. Siapa tahu kita menang. Ya. Maka ini apa? Terhitung ya di sini. Ini dihitung dia masuk di dalam judi. Jelas ya? Perhatikan. Ini hukum berbeda kembali kepada apa? Niatnya tadi. Karena itu tadi kita ada kaidah yang ketujuh, al-qusud fil uqudi apa? Mu'tabarah. Iya. Maksud di dalam akad itu dianggap. Baik, jadi itu rinciannya ya. Jadi, kalau dia masuk belanja di toko yang menyediakan kupon berhadiah itu, kalau memang maksud belanjanya dia ingin keperluan, tidak ada kaitannya dengan kupon, setelah itu dia diberi, ya, maka setelah itu tidak ada masalah, dia ikut. Jelas ya? Tapi kalau misalnya dia memang ikut di situ, belanja di situ untuk dapat kupon, ini sama saja, artinya dia mengeluarkan biaya untuk apa? Ikut undian. Dan inilah yang disebut dengan apa? Dengan khimar. Ini yang dihitung dengan khimar. Maka ini kaidah bermanfaat sekali. Ya, penting untuk diketahui. Dan ini ukuran untuk membedakan mana undian yang boleh dan mana undian yang apa? Yang tidak boleh. Iya. Baik, sekarang di lebih ini lagi. Kadang acara radio bukan kuis tanya jawab. Iya. Kemudian apa? Di acara televisi ada kuis tanya jawab. Iya, siapa yang menjawab hadiahnya mobil, haji, umrah. Jelas ya? Pertanyaan, bolehkah ikut kuis tanya jawab ini dengan apa kita menelpon? Apa jawabannya? Boleh atau tidak? Semuanya tidak? Ya, kalau saya perlu dirinci. Baik, kuis tanya jawab ini apa dulu tanya jawabnya? Dia berkaitan dengan agama atau dunia? Iya. Kenapa harus dirinci? Nah, ini pembahasan yang ingin saya lebih perdalam di sini. Ini saya terangkan. Jadi tadi kita sebutkan bahwa perlombaan tidak boleh kecuali berapa tadi? 3. Apakah terbatas pada 3 ini? Atau 3 ini sebagai contoh, yang lain juga boleh ikut. Sama dengan pembahasan riba tadi ya. Ada 6 barang. Ternyata tidak terbatas pada 6. Ada yang lainnya mirip dengan itu. Iya. Sama di sini. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Al-Qayyim, yang paling lengkap menjelaskan tentang hal ini adalah Ibnu Al-Qayyim di dalam kitabnya Al-Furusiyah. Beliau menguraikan bahwa ini lomba memanah, melempar tombak, berunta, berkuda, dibolehkan mengambil hadiah di belakangnya, ikut dengan imbalan, dibolehkan. Kenapa? Sebab terdapat di dalamnya kemaslahatan besar di dalam agama. Kemaslahatan jihad. Iya. Dan di dalam perlombaan ilmu, dia maslahatnya lebih besar atau lebih kecil? Maslahatnya lebih besar. Karena itu dibolehkan oleh para ulama mengambil hadiah di perlombaan hafal Al-Quran, hafal hadis. Jelas ya? Demikian pula kalau dia apa? Kalau dia ikut tanya jawab yang berkaitan dengan apa? Dengan agama. Ya, dia menelpon walaupun ada biaya yang keluar, tapi itu tidak dipermasalahkan. Karena memang dilihat apa? kemaslahatan agama yang banyak di situ. Karena itu tadi dirinci. Ya, harus dirinci atau tidak jawabannya? Hah? Harus dirinci ya? Gimana? Tum sepakat sama saya atau masih ada silang pendapat? Ya. Baik. Jadi harus dirinci tentang hal tersebut. Baik. Jadi kalau kuisnya hanya nama-nama negara, ya, nama-nama buah, ya, yang seperti ini bukan perkara yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan agama. Yang seperti itu tidak boleh ikut. Baik, jadi selesai ya berkaitan dengan masalah ketentuan di dalam al-mughalabah. Kita sudah berikan kaidah tetapnya. Kullu mughalabatin mabniyatun alal mukhatara fahiyya kimar. Ya. Atau kullu mughalabatin mabniyatin alal mukhatara fahiyya kimarun wa maishir illa fima ajazahu ad-dalil. Nah, baik, selesai sudah ya 19 kaidah. Ya, dan ini saya anggap cukup ya untuk pemaparan kaidah-kaidahnya. Insyaallah taala setelah salat asar nanti di sesi yang ke-6 kita akan memulai dengan pembahasan-pembahasan, dan saya khususkan pembahasan-pembahasannya yang banyak terjadi di masa sekarang ini untuk menerapkan kaidah-kaidah yang telah kita pelajari. Ya, dan melihat bagaimana penggunaan kaidah-kaidahnya. Iya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan dikumpul aja dulu ya, insyaallah taala nanti kita di akhir dari sesi sebentar malam kita akan beri waktu untuk tanya jawab insyaallah taala. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, syarallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.